atas nama kebenaran. Dengan fasi ini jauh beri penjelasan, sabar dalam apa jua keadaan. Tak goyah dengan lanjau tekanan, walau diri bisa menakutkan. Hadithan Al-Quran jadi sumber cahaya pedoman, hanya itu yang kau wariskan agar selamat di dunia akhirat. Ya Rasulullah, I'm not afraid.